menusuk jauh ke lubuk hati. Matanya duhai tajam sekali, membuat pria setengah mati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Setengah mati, aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Wow, terima kasih Mas Bos. Oke, cukup dua tembang lagu dari aku.